pengen wis tau nyukui rosomo iso ngarepakan awak riko hangring kono bisa nemu ganti lan bisa lilo salah ison odang ngumpiar rosko kadung ketiki kari ketun ring ati. Love.